Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asraqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ba'du. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk kita bertauhid kepadanya, maka di antara perkara yang tidak boleh kita remehkan, yang harus mendapatkan perhatian yang besar dari kita dalam rangka merealisasikan kesempurnaan tauhid, adalah sikap sabar. Dan orang sabar itu butuh ilmu. Tidak akan seseorang dia sempurna sabarnya kecuali dengan dia memiliki ilmunya terlebih dahulu. Makanya Nabi Khadir alaihissalam ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Khadir, "Ala antu 'allimani mimma 'allimta rusyda. Hal attabi'uka 'ala antu 'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah aku mengikutimu wahai Khadir, sehingga dengan itu kamu mengajariku kebenaran dan ilmu yang engkau sudah diajari dengannya, yakni hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khadir alaihi salam. Jawab Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Kata Khadir alaihissalam, sungguh kamu wahai Musa lantas tati'a ma'iya sabro, kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersama denganku. Wa kaifa tasbiru, ini lihat kata Khadir, dan bagaimana kamu akan bisa bersabar, 'ala ma lam tuhit bihi khubra, pada perkara-perkara yang kamu belum tahu kabar berita tentangnya. Dan ini bagaimana kamu akan bisa bersabar pada perkara-perkara yang kamu belum mengetahui ilmunya. Sehingga yang namanya kesabaran itu akan terwujud bila seseorang dia sudah mempelajari ilmu untuk bisa bersabar. Ilmu agama tentunya yang diambil dari Al-Quran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita tidak bisa lepas dari penjelasan para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengetahui ya, tentang bagaimana memahami yang benar terhadap ayat Al-Quran dan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekali lagi, ketika tauhid itu, iman kita itu tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa hidup kecuali dengan kesabaran, maka kita berarti butuh untuk belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan masalah kesabaran. Jadi kita bisa mudah untuk bersabar. Di hadapan kita ada kitab Tauhid Alladhi wa haqqullahi alal abid, kitab Tauhid, yang mana Tauhid itu yakni beribadah hanya kepada Allah itu adalah haknya Allah atas seluruh para hamba. Hak wajib ditunaikan oleh seluruh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadahnya tidak boleh dia arahkan, tidak boleh dia niatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab yang ke-34, bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, termasuk iman kepada Allah, as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Itu diantara bukti tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia bersabar terhadap takdir-takdir yang sudah diketentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Disebutkan, ya kita nukilkan beberapa dari penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh di Fathul Majid. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah telah menyebutkan tentang sabar pada 90 tempat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an itu bahkan di 90 tempat, 90 letak di dalam ayat. Ini menunjukkan perhatian yang besar tentang masalah kesabaran. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sabru diya. As-sabru, sabar itu diya. Diya itu cahaya. Di dalam bahasa Arab kita ada diya, ada nur. Dua-duanya maknanya cahaya. Perbedaannya adalah bahwa dhiya itu cahaya yang disertai makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan asyams, matahari itu dhiya. Kenapa? Karena cahaya matahari disertai dengan hawa panas. Wal qamara nuran, dan Allah lah yang menjadikan al qamar, bulan itu nur, cahaya biasa. Karena ketika bulan muncul, hatta misalnya Lailatul Badri, malam purnama pun tak ada hawa panas di situ. dari sisi makna bahasa inilah ketika Nabi SAW mengisyaratkan wasabru dhiya, sabar itu adalah dhiya, berarti orang yang hendak melaksanakan kesabaran itu merasa panas, merasakan sesuatu yang berat dia tempuh di saat ya, dia harus bersabar terhadap musibah yang sedang menimpanya. Nanti insya Allah akan kita singgung pula yang namanya sabar itu derajat minimal seseorang ketika tertimpa musibah. Derajat minimal orang tertimpa musibah yang harus dia lakukan adalah sabar. Sabar ini hukumnya wajib. Sabar hukumnya wajib. Orang yang tertimpa musibah dia berada pada satu dari empat tingkatan atau kita katakan manusia itu ketika tertimpa musibah mereka terbagi menjadi empat tingkatan, tidak hanya golongan bahkan tingkatan. Tingkatan yang terendah dari orang yang tertimpa musibah, di mana musibah tersebut justru menyebabkan dia bertambah dosa, adalah di saat dia jengkel dan marah terhadap takdir Allah tentang musibah itu. Ada orang ketika tertimpa musibah maka dia seperti protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau timpakan musibah seperti ini kepadaku? Misalnya. Dia seperti tidak terima ya, terhadap apa yang Allah takdirkan. Atau dia marah-marah. Bahkan mungkin mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia kerjakan. Aku sudah begini, aku sudah begitu, tapi kenapa musibah ini tetap menempaku? Dengan niatan dia tidak ridho terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Maka yang seperti ini, dia justru akan mendapatkan dosa dengan kejengkelan dan kemarahannya. Tingkatan yang di atasnya, dan ini adalah tingkatan minimal yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, adalah tingkat sabar. Karena sabar ini hukumnya wajib. Sabar ini hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabashshiri as-sabirin, wabashshir as-sabirin. Berikan berita kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapakah orang-orang yang bersabar itu, yakni orang-orang yang di saat tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah pasti kembali. Nah, kalau kita perhatikan di situ, ya, bahwa ucapan istirja ini inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah pasti kembali, itu diucapkan idza asabathum musibah, yakni saat tertimpa musibah. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula, yang dianggap sebagai sabar yakni sabar yang akan mendapatkan pahala itu. Yakni sabar saat sadmatul ula, saat benturan yang pertama. Jadi bukan orang yang dia kemudian innalillahi wa inna ilaihi, setelah dia luapkan kemarahannya itu ya. Setelah dia lempar piringnya misalnya. Setelah dia pecahkan perabotannya. Setelah dia berteriak enggak karuan ya, mengumpat ke sana kemari, naudzubillah. Memarahi orang-orang yang enggak ada hak untuk dimarahi. Kemudian setelah lemah ya, sudah puas dia, ya sudah ini musibah. Ya bukan seperti ini. Yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang seperti ini yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan pahala itu adalah inda surmatil ula, yang kesabarannya itu sejak awal benturan musibah. Dek, kena musibah dia. Dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Allah tetapkan. Dan kalau sudah Allah tetapkan, ya tidak akan meleset dari saya. Dan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia tidak memilih selain apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa apa yang Allah tetapkan baginya saat itulah itu yang terbaik bagi dia. Kalau kita bisa sampai ke derajat seperti ini, masya Allah, ya, kehidupan itu akan terasa nyaman sih. Bahkan itu derajat yang kedua. Derajat apa? Sabar. Ternyata ada derajat yang lebih tinggi. Ada derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat kesabaran. Derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat kesabaran, yakni dia sudah bersabar, kemudian menapak ke atasnya, yakni derajat ar-ridho. Karena seperti tadi, dia yakin bahwa apa yang Allah pilihkan bagi dia, kondisi-kondisi dia yang sudah Allah tetapkan itu yang terbaik. Orang ketika dia bisa sampai ke derajat ridho terhadap qadha, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man saqita falahu as-saqat aw as-sukhd. Coba perhatikan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengkabaran dari beliau. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu idza ahabba qauman, di saat Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan memberi mereka ibtila, memberikan ujian, memberikan musibah. Nah, ini kalau kita tahunya kan ya, namanya musibah itu mesti Allah sedang benci kepada kita. Bukan. Kalau kita seorang mukmin, kalau kita seorang muslim, maka musibah itu adalah pada hakikatnya tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya muslim. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberi mereka musibah. Faman radhiya, barang siapa yang ridha. Jadi tingkat di atas sabar tadi. Falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya kalau Allah sudah ridha, mau manusia benci sama kita enggak masalah. Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, Dan barang siapa yang dia justru marah, dia jengkel terhadap ibtila itu tadi, terhadap musibah ujian itu tadi, falahu sukhtu, maka dia mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan kemarahan terhadap takdir Allah itu urusan yang besar. Bahkan kalau berdasarkan kaidah mengenali kabairidzunub, mengenali kabairadzunub, dosa-dosa besar, di antaranya adalah ketika dosa tersebut diberikan ancaman Allah murka kepadanya. Berarti kalau seseorang dia murka, dia marah terhadap musibah yang menimpanya, tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dosa besar bagi dia. Itu dosa besar bagi dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan yang kedua. Jadi tadi dari yang paling rendah, tingkatan yang nomor 4, tingkatan yang dosa tadi, yang marah. Kemudian tingkatan yang nomor 3, itu yang wajib, tingkatan sabar. Ya, di atasnya itu tingkatan nomor 2, apa tadi? Ridho. Ridho terhadap musibah yang Allah timpakan pada dia. Ada yang lebih tinggi lagi. Tingkatan di mana ketika seseorang dia, dan ini yang paling tinggi karena sudah nomor 1 ini. Tingkatan di mana ketika seseorang mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mendapatkan perkara yang menggembirakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah tatimmu shalihat, maka amal-amal soleh atau seluruh kebaikan menjadi sempurna. Itu kalau mendapatkan perkara yang menyenangkan. Sebaliknya, wa idza atahu amrun yasu'uhu, dan ketika beliau tertimpa perkara yang membuat beliau sedih, yasu'uhu, membuat beliau sedih, qala alhamdulillahi ala kulli hal, maka beliau mengucapkan masih dengan tahmid, alhamdulillah ala kulli hal, atas seluruh keadaan. Masih bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jarang di antara kita yang bisa seperti itu. Ya. Kena musibah langsung alhamdulillah ya ala kulli hal. Biasanya kalau kena musibah itu yang jadi perhitungan pertama adalah perhitungan dunia. Itu kan dagangannya ketinggalan di rumah misalnya, atau dagangannya ada yang hilang misalnya, atau pertaniannya ya, terserang hama, atau kolamnya terserang banjir, hilang semua ikannya misalnya. Berapakah di antara mereka yang langsung mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Wa qad ya'dim. Qad ya'dim itu terkadang bahkan mungkin tidak ada. Bahkan mungkin tidak ada. Makanya yang namanya sabar itu sekali lagi butuh kepada ilmu. kok bisa? Orang kena musibah yang secara umum orang itu mesti akan tidak suka, orang itu mesti akan galau. Tapi ini malah dia kena musibah bisa ridho, ya, di bawahnya minimalnya dia bisa sabar, di atasnya bisa ridho, bahkan mungkin dia bisa bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu agama mengajarkan yang pertama seperti tadi, bahwa ibtila, ujian dan musibah, yang pertama itu tanda cinta Allah kepada dia. Ketika mendapatkan musibah, alhamdulillah Allah masih mencintai saya. Begitu. Seperti itu yang harusnya dia ingat. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kalau kita kan biasa yang kita hafal, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini ada lafaz yang lain. "Ma yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, "yusib minhu," Allah beri dia musibah. Allah beri dia musibah. Tentu musibah-musibah ini adalah musibah-musibah yang memang dia tidak bisa untuk mengelaknya, bukan karena sebab dia. Sampai-sampai ada salah seorang dari kalangan salaf, nanti kita akan bisa menilai. Kalau kita itu terbalik, sampai-sampai ada salah seorang dari kalangan salaf, di saat dalam jangka waktu yang lama dia tidak pernah mendapatkan musibah, itu gusar dia. Dalam jangka waktu yang lama gak pernah kena musibah, itu malah khawatir. Khawatir dirinya, kenapa saya gak pernah dapat musibah? Jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri saya. Itu fikihnya para salaf. Kalau secara keumuman kan terbalik. Begitu kan? Ya. Secara keumuman terbalik. Secara keumuman itu seperti dalam ayat fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun manusia, yakni secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, idza mabtalahu rabbuhu, di saat Rabb-nya memberi dia ibtila, memberikan dia ujian, fa akramahu, kemudian Allah memuliakan dia, memberikan berbagai macam kesenangan dunia. Nah, kalau antum perhatikan, berarti ikram di sini, pemberian kesenangan dunia itu pun juga ibtila sebenarnya. Itu juga ujian. Jadi jangan kita terbatas dan terkungkung bahwa yang namanya ujian itu hanya dengan kemiskinan. Orang kaya itu juga sedang diuji dengan kekayaannya. Dalilnya ayat ini. Fa akramahu wa na'amahu, kemudian Allah memberikan dia nikmat-nikmatnya. Na'amahu, memberikan dia berbagai macam tan'im, kenikmatan. Fa yaqulu rabbi akraman, maka secara umum dia akan mengatakan, ini Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah, dan adapun ketika Allah memberi dia ujian juga, faqadara alaihi rizqa, qadara di sini maksudnya dayaqa, yakni Allah menyempitkan rizki dia, ini juga ujian. Jadi baik kaya maupun miskin, dua-duanya sebenarnya adalah ujian. Fayaqulu rabbi ahanan, di saat susah rizkinya, merasa sempit, dia mengatakan, ini Rabbku sedang menghinakanku. Kesalahan dia adalah menghitung kemuliaan atau kehinaan itu dengan harta dunia. Ini kan karena harta dunia. Kalau sedang naik ya pendapatannya, wah saya sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau sedang turun pendapatannya, dia mengatakan saya sedang dihinakan oleh Allah. Allah enggak sayang sama saya. Terbalik. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan bahkan orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah beri dia musibah. Di hadis yang lain dikatakan, sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah memberi mereka musibah. Jadi terbalik. Kemuliaan maupun kerendahan, kehinaan manusia itu diukur dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Adalah yang paling bertakwa. Entah dia kaya atau dia miskin. Kalau dia miskin, maka ketakwaannya sesuai dengan apa yang harus dia lakukan di saat miskin. Kalau dia Allah berikan kelebihan menjadi orang kaya, maka ketakwaannya ya sesuai dengan kekayaan dia. Apa yang harus dilakukan dengan kekayaan dia untuk mencapai derajat takwa. Jangan sampai kemudian penyesalan di akhir hayat. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sampai ketika datang maut kepada salah seorang mereka, kemudian dia berdoa kepada Allah, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke kehidupan dunia, yakni tangguhkan kematianku, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Semoga aku bisa mengamalkan amal soleh yang kemarin aku tinggalkan. Ya, ini aku punya kesempatan beramal soleh, tapi tidak aku kerjakan. Ini baik yang kaya maupun miskin, kena. Yang kaya juga dengan kekayaannya, dengan amal solehnya, yang miskin juga begitu. Ada amal-amalan yang banyak, yang gak harus nunggu kaya untuk dia beramal. Mau sedekah bagi si miskin? Bisa. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli tasbihatin shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Kalimat-kalimat baik tadi, tasbih, takbir, tahmid, itu tahlil, itu adalah sedekah bagi dia. Bahagia sehingga ya, seperti tadi. Kesabaran butuh kepada ilmu. Kedudukan sabar dari iman, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sesungguhnya sabar itu kedudukannya di dalam iman seperti kedudukan kepala di badan. Thumma rafa'a sawtah. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggikan suara beliau, faqala, dan mengatakan, ala innahu la imana liman la sabrolah. Ketahuilah, tidak ada iman bagi yang tidak punya kesabaran. Ya seperti tadi, sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala, kan bin? Karena kedudukan sabar di dalam keimanan seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Sabar itu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, habsun nafsi anil jaza, menahan jiwa untuk tidak panik. Panik, marah-marah, nah ini dia harus ditahan. Wa habsul lisani anit tasyakki. Tidak panik, gusar. Dan dia menahan lisannya dari mengeluh. Wa tasakhut, dan marah-marah. Wal jawarih an latmil hudud wa syaqqil juyub wa nahwihima, serta menahan anggota badannya dari menampar pipi, merobek kerah baju, dan yang semisal dengan keduanya. Dzakarahu Ibnul Qayyim. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Itu. Jadi orang sabar itu nanti akan tampak pada sikapnya, tampak pada ucapannya. Tidak bisa seseorang berteriak untuk sabar, tapi sambil teriak dia. Atau dia diam saja, mulutnya tidak marah-marah, tapi tangan dan kakinya dia lampiaskan, lempar barang, menendang barang, dan yang lain-lain. Ini pun juga bukti untuk dia itu belum bersabar. Yang disebutkan di dalam hadis, latmul hudud wa syaqqul juyub, menampar pipi, merobek kerah baju, ini bukan batasan, tapi sekedar contoh. Jadi kalau orang dia marah-marah ketika tertimpa musibah dengan menampar kakinya misalnya, mukul-mukul kakinya, atau memukul tangannya, atau yang lainnya, atau memukul benda di luar badannya, maka itu juga masuk dalam bukti ketidaksabaran dia. Syakul juyub, ya merobek kerah baju. Kalaupun dia merobek yang lainnya, atau dia merusak barang yang lain, juga sama saja. Yang disebutkan di dalam hadis, karena hal tersebut yang banyak dilakukan manusia. Itu, nampar-nampar pipi. Kemudian disebutkan pula oleh salah seorang sahabat, yakni at-sarah. Sarah itu berteriak. Di saat dia sedang dalam kondisi sakit keras atau dalam kondisi sakaratul maut, salah seorang dari istrinya kemudian berteriak karena sedih. Maka dalam kondisi seperti itu dia kemudian mendakwainya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari para wanita yang seperti itu, yang berteriak ketika mendapatkan musibah. Mendengar sesuatu, teriak. Teriak sedih, ini tidak boleh. Itu juga menunjukkan ketidaksabaran dia. Dan karena itu sudah diancam, maka itu perkara yang bisa menimbulkan dosa. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa'lam anna sabra thalathatu aqsam. Ketahuilah bahwa yang namanya sabar itu ada tiga macam. Kalau tadi yang kita sampaikan adalah tingkatan orang yang mendapatkan musibah, maka kita katakan sabar di sini itu ada tiga macam. Sabrun ala ma amarallahu bih. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Wa sabrun amma naha anhu. Yang kedua, sabar dari larangan Allah. Wa sabrun ala ma qaddarahu Allahu minal masa'ib. Dan sabar terhadap musibah-musibah yang sudah Allah tentukan. Sudah Allah tetapkan. Jadi ada tiga kesabaran itu. Sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Sabar untuk menjauhi larangan Allah. Walaupun dia sangat ingin. Walaupun ada kesempatan. Yang ketiga, sabar terhadap musibah yang sudah Allah tentukan. Karena walaupun dia tidak ingin, itu sudah Allah tentukan. Dan di antara ilmu tentang sabar dan tentang takdir, annama akta'ka lam yakun liyusibak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang meleset darimu, dari seolah-olah dia akan mendapatkannya, ternyata meleset, lam yakun liyusibak, maka tidak akan menimpamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Apa yang menimpamu, yakni sudah Allah takdirkan untuk menimpamu, tidak akan meleset darimu. Ini diantara yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita beriman kepada takdir seperti itu. Kalau sudah terjadi, sehingga kita bisa menyatakan qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan dia lakukan, pasti akan terjadi. Hadis ini tentang ucapan qadarullahi wa masya'a fa'al, hadis targhib motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awalnya mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kuat di sini perlu diketahui kuat imannya. Karena kalau yang dimaksud kuat itu kuat badannya, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min bukan ar-rajul. Kalau ar-rajulul qawi itu namanya orang yang kuat. Tapi kalau al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Jadi al-quwat di sini yang saya ingat disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni kuat imannya, karena Nabi mengatakan al-mu'min. Kenapa? Karena ada orang yang badannya kuat tapi imannya lemah. Jadi bukan yang dimaksud kuat di hadis ini adalah kuat badannya, tapi kuat imannya. Al-mu'minul qawi khairun, dia lebih baik. Wa habbu ilallah, dan lebih Allah cintai. Minal mu'minid dha'if, dibandingkan mukmin yang lemah. Lemah apa? Imannya. Karena Nabi mengatakan al-mu'min al-dha'if. Kemudian beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Yakni baik itu secara dunia, lebih-lebih lagi secara agama. Tuntunan dari Nabi SAW, kita harusnya bersemangat untuk itu. Nah, apalagi kalau dunia saja bersemangat, ya, lebih-lebih untuk urusan agama, yang nikmatnya jauh lebih besar dan lebih kekal. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang pertama kita lakukan adalah kita memilih apa yang ada di depan kita ini, sesuatu yang nafi' atau dhar, sesuatu yang akan bermanfaat ataukah justru menimpakan bahaya, membahayakan dunia kita atau membahayakan agama kita. Kalau itu sesuatu yang dhar, ya, dia berbahaya, maka tinggalkan. Kalau itu sesuatu yang nafi', sesuatu yang bermanfaat, maka kata Nabi, ihris, semangatlah. Semangat. Itu yang pertama. Atau yang kedua, memilah dulu secara syariat dia bermanfaat atau berbahaya, Kalau dia bermanfaat, maka yang kedua yang dilakukan adalah al-hirs. Dia memiliki kesemangatan dalam mengerjakannya, dalam meraihnya, dalam mengejarnya. Yang ketiga, wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum ketika merasa saya memang ahlinya di situ, saya pasti berhasil. Tidak mesti. Atau justru sebaliknya, saya belum punya pengalaman, jangan-jangan saya gagal. Tidak mesti. Intinya adalah isti'anah, ya. Memintalah aun, meminta mu'unah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah itu. Saya sudah umur sekian, gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab kira-kira bisa tidak ya? Harus saya hafalan matan berkali-kali, diulang-ulang, lupa lagi, merasa lemah. Tidak boleh seperti itu. Kita yakin itu sesuatu yang nafi, itu sesuatu yang bermanfaat. Belajar tajwid misalnya, baca Quran, yakin itu sesuatu yang bermanfaat. Maka yang harus dikerjakan adalah bersemangat. Kemudian jangan lupa, jangan-jangan kita itu kurang dalam berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala ta'jaz, jangan pernah merasa lemah. Fa in asabaka syai'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata kamu tertimpa sesuatu, yakni sesuatu yang tidak kita harapkan, gagal misalnya, atau cuma mendapat sekian persennya, fala taqul, kata Nabi, jangan sekali-kali kamu mengucapkan lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya kemarin itu saya mengerjakan yang lain, kalau seandainya kemarin itu saya melakukan seperti ini, seperti itu, maka hasilnya akan beda. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena sudah terjadi, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu hasilnya akan beda? Itu berarti dia mengoreksi takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali seperti itu. Duh, seandainya kemarin itu begini dan begitu. Ini gak boleh. Dalam masalah dunia terutama itu tidak boleh. Walakin qul, tetapi ucapkanlah qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini adalah sudah takdir Allah. Karena sudah terjadi, sudah gak bisa diubah, sudah terjadi. Wa masya'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan dia lakukan, pasti akan dia kerjakan. Ini seorang mukmin seperti itu. Jadi dia tetap akan bersemangat. Dia melihat ada peluang misalnya, peluang dagang ini kalau misalnya dunia. Dia ahli di bidangnya. Dia punya pengalaman tentang itu. Dia kerahkan modalnya, dia kerahkan upayanya, itu kan. Dia bersemangat, dia beribadah, dia isti'anah kepada Allah. Ternyata Allah takdirkan gagal, Allah takdirkan rugi. Maka jangan sekali-kali dia mengatakan, kalau seandainya saya kemarin usaha yang lain, pastinya saya enggak akan rugi seperti ini. Ini salah ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tadi, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan engkau dapatkan. Nah, kata. Disebutkan oleh musannif, wa qaulullahi taala, dan ucapan Allah taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah pasti beri hidayah hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada tafsir dari tabi'in bernama Al-Qamah rahimahullah. Qala Al-Qamah, Al-Qamah berkata, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Yang dimaksud ayat ini, kata Al-Qamah, yakni barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Seseorang yang, kata Al-Qamah, terkena musibah. Ketika terkena musibah, dia kemudian sadar bahwa itu dari takdir Allah. Jadi begitu terkena musibah itu seharusnya kita harus segera menyadari ini takdir Allah. Fayardha wa yusallim. Maka dia kemudian ridha dan mentaslim, yakni menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini yang akan mendapatkan hidayah ya di qalbah. Orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bimbing hatinya, Allah jaga hatinya. Maka kalau sebaliknya yang dia lakukan, dia kemudian justru tasakhut, jengkel dan marah, maka dosa yang akan dia dapatkan, kemarahan dan kemurkaan Allah yang akan dia dapatkan. Itu yang disebutkan oleh Al-Qamah rahimahullahu taala. Dan di situ juga ada dalil, wa fi hadza dalil ala annal a'mal min musammal iman. Memang menurut para salaf yang namanya amalan itu termasuk dari keimanan. Keimanan seseorang akan terlihat dari amalannya. Maka tidak bisa seorang wanita muslimah, semisal dia tidak memakai jilbab yang syar'i, kemudian ketika disuruh untuk berjilbab mengatakan yang penting hatinya, yang penting imannya. Tidak bisa seseorang yang kemudian dia membebaskan pandangannya, membebaskan tangannya berbuat kemaksiatan, melihat yang haram, memegangnya haram, kemudian ketika dinasihati dia mengatakan yang penting hatinya. Berkhulwah, pakai khok ya, khulwah, berduaan dengan yang bukan mahramnya, atau istilahnya pacaran begitu. Enggak ada yang namanya pacaran syar'i, enggak ada. Cari-cari alasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma asyaitan." Tidaklah seorang lelaki dia yakhlu, yakhlu itu bersendirian dengan seorang wanita. Ya tentunya bukan mahram, bukan istri itu. Ajnabiyah, wanita yang tidak ada hubungan apa-apa kemahraman dengan dia. Mahram yang mu'abbad maksudnya. Illa wa thalithuhuma asyaitan, kecuali yang nomor tiganya itu pasti syaitan. Apakah kalau ada dua orang laki dan perempuan begitu ya, berduaan, kemudian temannya yang ketiga itu adalah syaitan, berarti syar'i? Ini syaitan nih, bukan syar'i. Makanya tidak bisa mereka beralasan yang penting hatinya. Justru manajemen kalbu, manajemen kalbu yang benar itu yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku. Gitu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wa inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Hati itu kalau dia baik maka seluruh badannya baik. Kalau hatinya rusak maka seluruh badannya rusak. Menyelisih syar'i, menyelisih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna khulwah walaupun tidak dengan badan ya, bisa dengan medsos. Chatting. Hada ya. Min masaidis syaitan, termasuk dari jerat-jerat syaitan yang dia hendak menjerumuskan umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita dan kaum muslimin ya. Dan memberikan kepada kita istiqomah serta kekokohan hati di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.